Selalu begitu, aku gak mau. Selalu begitu, dia membisu. Selalu begitu, senyummu palsu. Selalu begitu, dari bertemu. Mana ku tahu

I'm so sorry. jadi menyimpan di rumah sendiri. Jangan ganggu diriku, matikan HP, matikan TV. Jangan ganggu diriku, matikan lampu dan kunci pintu. Jangan ganggu diriku, putus internet, putus radio. Jangan ganggu diriku. Oh yeah, tapi tiba-tiba I'm not afraid to die. Jatuh cinta lagi. Jangan sekali-sekali mencoba yang belum pernah kau latih. Hasilnya capek, pegel. Love you.